Ini spesial untuk panjenengan udan-udan coy. Cantiknya Jawa Timur. Deviana Safara Derosta. Asli. Sumpah. Ini rekor di jangan di atas yo. Sobat Rosta semuanya, thank you.